السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. جماعة sekalian, kita kembali bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Di pagi hari ini menjelang siang, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, keluasan waktu dan nikmat lainnya untuk kita kembali melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu kewajiban untuk menuntut ilmu, majlis ilmu di masjid ini, yang semoga kita berharap Allah berkahi, dan semoga kita harap Allah mencatatnya sebagai amal saleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Bapak ibu semua sehat? Alhamdulillah ya. Sudah siap dengan puasa Ramadan? Zahirnya siap, batinnya siap dengan ibadah puasa Ramadan? Alhamdulillah. Puasa Ramadan dalam rangka untuk menjadikan kita menjadi orang bertakwa. Apakah di hari ini sudah bertakwa? Tidak ada yang jawab ya. Tidak yang menjawab, masya Allah. Orang bertakwa tapi tidak mau menjawab. Alhamdulillah, semoga kita menjadi orang bertakwa, dan nanti pas Ramadan kita bisa beribadah lebih baik, lebih banyak, dan Allah terima sehingga Allah ampuni dosa kita. Hari ini jemaah sekalian, kita akan membahas persiapan ya menjelang datangnya Ramadan, karena sebentar lagi insya Allah tinggal beberapa hari lagi kita akan berpuasa di bulan Ramadan. Tentunya selalu kita mengingatkan diri kita dan kaum muslimin yang lain, ayo sama-sama kita membaca kembali, belajar kembali ya, dan berusaha memahami kembali tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah yang akan kita lakukan di sepanjang Ramadan. Dan khususnya hari ini kita akan membahas tentang 3 poin sekaligus dalam waktu 1,5 jam kurang lebih. Ya, 3 poin. Pertama, sejarah tentang ibadah puasa Ramadan. Yang kedua, tentang hikmah. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Kenapa Allah mensyariatkan ibadah puasa Ramadan? Apa manfaatnya? Apa hikmahnya? Yang ketiga, tentang keutamaan. Apa saja keutamaan-keutamaan dari ibadah puasa Ramadan? Mudah-mudahan dengan kita mengetahui sejarahnya, lalu hikmahnya dan keutamaannya, ya mudah-mudahan nanti pas Ramadan kita pun akan semakin semangat, semakin lebih termotivasi, lebih bersungguh-sungguh ya, dan kita pun akan lebih baik ya, lebih berkualitas dan diterima amal kita ya. Itu yang kita harapkan, karena memang target kita setiap tahun, selalu setiap bertemu Ramadan kita targetkan Ramadan di tahun itu harus lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Itu target kita. Dan kita tidak ingin Ramadan itu ditolak oleh Allah dari ibadah-ibadah yang kita lakukan, karena ibadah yang kita kerjakan sangat banyak, selalu kita upayakan lebih banyak dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, karena begitu banyak keutamaan. Di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ja'akum Ramadan, futihat abwabul jannah." Apabila datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga yang berjumlah 8. Kemudian ditutup pintu neraka dan setan pun dibelenggu. Dengan dibukanya pintu surga, berarti peluang yang sangat besar untuk kita bisa masuk ke dalam surga. Dengan ditutupnya pintu neraka, berarti peluang yang sangat besar untuk kita bisa terhindar dari siksa api neraka. Dengan dibelenggunya syaitan, berarti peluang yang sangat besar kita mampu untuk memperkecil dan meminimalisir tingkat dosa. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis dari sahabat Abu Hurairah. Kemudian disebutkan juga di hadis yang lain bahwa, "Idza ja'akum Ramadan, futihat abwabus sama'." Apabila datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu langit. Pintu-pintu langit. Langit ini ada pintunya. Langit ada 7, bumi pun ada 7 lapis. Ya, masing-masing langit ada pintunya. Semua pintu langit ini dibuka. Ya, ini peluang kata para ulama untuk diangkatnya amal, diterimanya amal dan diijabahnya doa-doa. Dan itu dibuka sepanjang bulan Ramadan. Tidak terjadi pada bulan-bulan yang lain. Panjangnya waktu, ya, dibukanya pintu-pintu langit itu di sepanjang satu bulan Ramadan. Dibukanya pintu-pintu sorga, panjangnya, lamanya satu bulan Ramadan. Dan itu tidak kita dapatkan pada bulan-bulan yang lain. Kemudian di hadis yang berikutnya, Rasulullah SAW mengatakan bahwa apabila datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu rahmat. Pintu-pintu rahmat yang lebih banyak lagi dibandingkan bulan-bulan yang lain. Maka sudah sepantasnya, ya, kita berusaha lebih maksimal dan lebih baik, ya, untuk bisa mempersiapkan bekal. Dan mudah-mudahan pas Ramadan nanti, ya, tentunya diharapkan lebih banyak, lebih baik, lebih maksimal, lebih berkualitas, dan kita pun akhirnya mendapatkan predikat orang yang bertakwa. Ya. Nah, sebelum kita buka, kita bahas tentang sejarah. Sejarah ibadah puasa Ramadan, kita akan bahas dulu sedikit, ya, sebagai mukaddimah tentang siapa sajakah yang diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Siapakah yang diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan? Yang pertama, mereka yang Muslim. Mereka yang Muslim, agamanya Islam, maka mereka wajib untuk berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua, mereka yang sudah mencapai usia baligh, sudah mimpi basah, sudah mens dan haid, ya, maka mereka wajib untuk berpuasa di bulan Ramadan. Adapun anak kecil yang belum baligh, belum mens dan haid, mereka diajarkan saja untuk berpuasa. Tetap mereka berpuasa, tapi sebetulnya tidak wajib, tapi mereka dilatih untuk bisa berpuasa. Yang ketiga, yang diwajibkan untuk berpuasa adalah orang yang memiliki akal yang sehat. Memiliki akal yang sehat. Bagi orang yang pikun atau orang gila, maka tidak ada kewajiban bagi mereka untuk berpuasa. Bagi orang yang berakal sehat, maka mereka wajib untuk berpuasa. Yang keempat, yang diwajibkan berpuasa adalah orang yang mampu. Mampu secara fisik, tidak menimbulkan kemudaratan. Dia tidak mengalami sakit, dia sehat walafiah, maka dia wajib untuk berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, yang diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan adalah orang yang mukim. Orang yang mukim, di mana dia tidak sedang dalam kondisi safar. Dia berada di tempatnya berdomisili, tidak melakukan perjalanan, maka dia wajib untuk berpuasa Ramadan. Yang keenam, yang terakhir, yang diwajibkan untuk berpuasa Ramadan adalah orang-orang yang terbebas dari semua penghalang, ya, seperti haid dan nifas. Ya, terbebas dari semua penghalang seperti haid dan nifas. Maka orang yang haid dan nifas, ya, tidak diwajibkan, bahkan tidak boleh untuk berpuasa di bulan Ramadan atau puasa di bulan-bulan yang lain. Demikianlah 6 poin, ya. Puasa itu wajib dikerjakan oleh orang-orang yang seperti ini. Mereka yang Muslim, sudah baligh, berakal sehat, mereka mampu secara fisik dan tidak menimbulkan mudarat bagi kesehatannya. Kemudian mereka yang mukim, tidak sedang safar. Yang keenam, terbebas dari penghalang seperti haid dan nifas. Ya, nah, maka mungkin kita termasuk di dalamnya, mudah-mudahan. Maka besok insyaallah pas Ramadan, kita kerjakan puasa Ramadan tersebut selama 1 bulan. Dan 1 bulan dalam Islam bisa 29 hari atau mungkin 30 hari. Dan nanti kita tinggal menunggu adanya informasi dari pemerintah yang berwenang untuk menginformasikan kapan tanggal 1 Ramadan dan kapan tanggal 1 Syawal. Ya. Sekarang kita masuk kepada sejarah puasa Ramadan. Sebagaimana kita ketahui di surah Al-Baqarah ayat 183. Al-Baqarah 183 tentang kewajiban berpuasa Ramadan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Siapapun orang beriman, mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir dan seterusnya, maka wajib bagi kalian untuk berpuasa Ramadan sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Orang-orang sebelum kita pun juga mereka berpuasa di bulan Ramadan. Dan hikmahnya yang terbesar di antara sekian banyak hikmah diwajibkannya berpuasa Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kalian mampu menjadi orang yang bertakwa. Ini tujuan yang terbesar, agar kalian bisa menjadi orang bertakwa. Karena orang bertakwalah orang yang Allah cintai, Allah ampuni, Allah berkahi, Allah rahmati. Orang bertakwalah orang yang Allah terima amal ibadahnya. Orang bertakwa adalah orang yang benar imannya, ilmunya, dan amalnya. Dan orang bertakwa adalah orang yang benar akidahnya, ibadahnya, dan akhlaknya. Dan semakin hari dosanya semakin sedikit. Ya. Jadi diwajibkannya puasa, turunnya ayat ini, sejarah turunnya ayat ini, Al-Baqarah 183, yaitu di hari Senin, tanggal 10 Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Di hari Senin, tanggal 10 Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mereka berhijrah ke Madinah di tahun keduanya. Tahun pertama belum. Selama di kota Mekah, Rasulullah dan para sahabat tidak melakukan puasa Ramadan karena belum disyariatkan. Ya, tetapi ketika berhijrah ke Madinah di tahun keduanya baru disyariatkan, turun ayat ini, Al-Baqarah 183. Ya, diwajibkan untuk berpuasa dan kemudian juga diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang lain. Pada waktu itulah ya, adanya Idul Fitri, adanya Idul Adha, adanya Zakat Fitrah, ya, dan lain-lain yang memang disyariatkan pada tahun yang sama. Ya, kemudian juga menyembelih hewan kurban itu juga di tahun kedua Hijriah. Nah, ini sejarah yang mesti kita ketahui, bahwa mulainya awal sejarah bulan Ramadan dijadikan kewajiban bagi setiap Muslim untuk berpuasa semenjak ya tahun kedua Hijriah, dan Rasul pun berpuasa, para sahabat pun berpuasa, dan Rasul berpuasa sampai beliau meninggal dunia di tahun 11 Hijriah. Di tahun kedua disyariatkan, di tahun 11 beliau meninggal dunia. Berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya mengalami berapa kali? 9 kali berpuasa Ramadan. Berarti Rasul selama 9 kali berpuasa Ramadan, dari sejak tahun kedua Hijriah sampai 11 Hijriah. Kemudian sejarahnya tentang kalimat Allah mengatakan diwajibkan kepada kalian puasa Ramadan sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Siapakah mereka itu? Siapakah orang-orang sebelum kalian, sebelum kita, sebelum Rasul dan para sahabat, yang mereka juga diwajibkan berpuasa Ramadan? Mereka adalah orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi juga dan Nasrani, mereka juga diwajibkan berpuasa Ramadan. Ya. Dan bedanya kita dengan mereka, kalau kita bangun sahur, kalau mereka tidak bangun sahur. Karena Nabi SAW menyebutkan bahwa perbedaan antara puasa kita dengan puasa Ahlul Kitab, perbedaan puasa kita dengan puasa Yahudi dan Nasrani adalah masalah makan sahur. Ya. Dan kita hendaknya berbeda dengan mereka, jangan sampai kita tidak bangun untuk makan sahur. Ini bukan sekedar masalah mengikuti sunnah dan adanya keberkahan waktu-waktu sahur, tapi juga untuk membedakan antara kita dengan orang-orang sebelum kita, Yahudi dan Nasrani. Ya, meskipun cuma seteguk air, maka diupayakan untuk bangun. Dan waktu sahur itu adanya waktu yang dekat dengan waktu subuh, bukan jam 2 malam, bukan jam 3 malam. Itu namanya makan malam, bukan. Ya, makan sahur itu waktunya mendekati subuh, ya. Baik. Kemudian kita lihat bagaimana kewajiban yang ditekankan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, karena Allah mengatakan diwajibkan kalian orang-orang beriman sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Nah, disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi bahwa Allah Ta'ala mewajibkan kepada kaumnya Nabi Musa dan Nabi Isa untuk berpuasa Ramadan. Jadi ayat ini, Al-Baqarah 183 ini, disebutkan dalam tafsir Allah, kata Al-Imam Al-Qurtubi, ya, ketika menukil riwayat dari Qatadah, Asy-Sya'bi dan lain-lain, bahwa Allah mewajibkan kepada kaumnya Nabi Musa dan Nabi Isa untuk berpuasa Ramadan, sama seperti kita, tapi mereka mengubahnya. Mereka berubahnya. Ya, mereka mengubah syariat, itu biasa. Mereka suka mengubah-ubah syariat. Ya. Sama seperti awalnya mereka diwajibkan untuk beribadah hari Sabtu. Lalu mereka merubah jadi hari Minggu. Ya, ibadah hari Minggu itu tidak ada dalam Bible, dalam Alkitab, dalam Taurat enggak ada, dalam Injil enggak ada. Mereka merubah hari ibadah. Kalau kita kan Jumat ya hari ibadahnya. Nah, mereka itu Sabtu, tapi mereka rubah jadi Minggu. Dan banyak perubahan-perubahan yang lain yang mereka lakukan. Tidak sesuai dengan kitab suci yang Allah turunkan. Nabi Musa ibadah hari Sabtu, Nabi Isa ibadah hari Sabtu. Begitu juga Ramadan, mereka diwajibkan. Ya, disebutkan Allah mewajibkan kepada kaumnya Nabi Musa dan Nabi Isa untuk berpuasa Ramadan, tapi mereka mengubahnya. Para pendeta mereka menambahkan 10 hari. Para pendeta mereka menambahkan 10 hari, lalu sebagian mereka, si pendeta-pendeta ini sakit, ya, awalnya cuma 30 hari, jadinya 40 hari. Mereka mengubah, lihat kalimatnya, ya, disebutkan oleh seorang tabi'in dan ulama yang lain. Mereka awalnya 30 hari Ramadan, lalu menambah 10 menjadi 40 hari Ramadan. Dan mereka mengerjakan itu, dan mereka anggapnya satu hal yang wajib. Padahal Allah mewajibkan satu bulan itu bisa 29 atau 30. Ya, mereka menambahkan 10 hari, lalu sebagian pendeta mereka sakit dan mereka bernazar, jika Allah sembuhkan mereka, maka mereka akan menambah lagi 10 hari. Coba perhatikan dengan tenang ya, pelan-pelan. Awalnya 1 bulan, 30 hari, lalu mereka tambahkan 10 hari lagi jadi 40, lalu mereka sakit. Karena sakit, para pendeta ini, sebagian dari mereka bernazar, berjanji kepada Allah, jika disembuhkan, maka mereka akan menambah lagi Ramadan menjadi 50 hari. Berat ya, tapi begitulah mereka. Lantas, mereka menambahkan lagi, ya, seperti itu, sehingga puasanya kaum Nasrani menjadi 50 hari. Akhirnya menjadi 50 hari. Lalu mereka merasakan berat. Akhirnya mereka merasakan berat untuk melaksanakannya di musim panas. Lalu mereka memindahkan puasa Ramadan ke musim dingin. Ya, seenaknya mereka saja untuk memindahkan puasa Ramadan dari musim panas ke musim dingin. Yang penting kan 50 hari. Karena berat. Awalnya 30, nambah 10, nambah lagi 10. Nah, inilah yang terjadi. Makanya ini sejarah ya. Mungkin tidak semua orang tahu bahwa ketika Allah mengatakan diwajibkan, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, orang-orang sebelum kita, ya, Yahudi dan Nasrani, karena mereka lah yang mendapatkan kitab suci, ya. Demikian ini biasa di kalangan mereka, ya, untuk merubah-rubah. Yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Mereka merubah-rubah isi Alkitab, isi kitab suci yang Allah turunkan, dan begitu banyak yang mereka rubah. Dari masalah khitan yang harus disunat, mereka rubah tidak mesti disunat. Dari masalah hari ibadah, hari Sabtu, mereka rubah jadi hari Minggu. Yang awalnya bertauhid, mengesakan Allah sebagaimana diajarkan Nabi Musa dan Nabi Isa, mereka mentauhidkan Allah, lalu mereka rubah menjadi Trinitas. Dan seterusnya. Ya, termasuk puasa Ramadan seperti itu. Baik. Inilah sejarah singkat tentang puasa Ramadan, ya. Insyaallah mudah dipahami. Intinya kita sebagai muslim, kita melihat bahwa ini mulai disyariatkan di tahun kedua Hijriah di tanggal 10 Syaban. Dan kewajiban ini terus terjadi bagi kaum muslimin sampai hari kiamat. Bagi siapa yang diwajibkan? Bagi 6 poin tadi yang saya sebutkan di awal. Mereka lah yang diwajibkan berpuasa Ramadan dari 6 poin tadi, dari muslim, dia usia baligh, ya, dia berakal sehat dan seterusnya. Adapun bagi yang sakit boleh tidak berpuasa, bagi yang safar boleh tidak berpuasa, bagi haid dan nifas bahkan tidak boleh untuk berpuasa. Ya, begitu juga orang tua yang sudah lemah tidak kuat berpuasa, boleh tidak berpuasa tapi membayar fidyah. Begitu juga orang yang sakitnya menahun, tidak kuat berpuasa, sakit terus tidak sembuh-sembuh, maka mereka boleh tidak berpuasa tapi bayar fidyah. Begitu juga wanita yang hamil dan menyusui, kalau mereka tidak bisa berpuasa dan berat untuk berpuasa, maka boleh mereka berbuka dan mereka harus membayar fidyah. Adapun yang sakit, kemudian safar, kemudian haid, dan nifas, maka kalau tidak berpuasa wajib untuk mengqadha ibadah puasa Ramadan di bulan-bulan yang lain. Nah, yang kedua, bab kedua setelah sejarah, kita bahas tentang hikmah. Ya, hikmah disyariatkannya puasa Ramadan. Apa hikmahnya disyariatkannya puasa Ramadan? Karena kita ingin mengetahui apa sih manfaatnya, apa keuntungannya sehingga Allah mensyariatkan puasa Ramadan ini kepada hambanya. Kurang lebih ada 10 hikmah. Hikmah diwajibkannya puasa Ramadan kurang lebih ada 10. Silakan Bapak Ibu melihat telegram saya. Saya akan posting sekarang. Saya akan posting sekarang di telegram, telegram Najmi Umar Bakar. Silakan lihat di telegram saya. Mudah-mudahan bisa lebih membantu kita lebih mudah mengingat dan tidak usah mencatat ya. Dan ini juga bisa mempercepat waktu pembahasan kita. Ya, sudah saya tulis, sudah saya posting. Ada 10 hikmah kewajiban puasa Ramadan. Kenapa Allah mensyariatkan puasa Ramadan ini? Bukankah kita lapar, kita haus dari mulai subuh sampai maghrib, dan ini pun dilakukan selama 1 bulan. Untuk apa sebetulnya? Semua yang Allah syariatkan itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya bermanfaat. Allah itu maha sempurna. Dan Allah memberikan, menetapkan suatu syariat pasti bermanfaat untuk hambanya. Allah lebih tahu, karena Allah penciptanya. Allah pemilik langit dan bumi, Allah pemilik dunia dan akhirat. Sudah dapat Bapak Ibu? Dapat di telegram saya ya, telegram Najmi Umar Bakar. Mari kita baca ya. Di antara hikmah puasa Ramadan, yang pertama adalah sebagai sarana. Sarana untuk menggapai ketakwaan. Sebagaimana ayat yang saya sebutkan tadi di surah Al-Baqarah 183. Sarana untuk bisa mencapai tingkat ketakwaan. Cara untuk bisa bertakwa itu macam-macam. Salah satunya sarana untuk bisa menggapai tingkat ketakwaan adalah dengan berpuasa di bulan Ramadan. Dan Allah berkali-kali dalam Al-Quran menyuruh kita bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian, bertakwalah kalian. Ya, berkali-kali Allah ulang kalimat itu. Karena orang bertakwa ini yang selamat. Yang tidak bertakwa, tidak selamat. Yang selamat di akhirat, langsung masuk surga, cuma satu. Yaitu orang bertakwa. Ya, maka kita harus bisa menjadi orang bertakwa. Dan ini butuh ya perjuangan, pengorbanan, capek, letih, lelah, dan seterusnya. Dengan seperti apa kita bertakwa di sepanjang Ramadan? Dengan menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Kita tahan diri kita dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, maka kita sebetulnya sedang belajar. Belajar untuk lebih dekat kepada Allah dan juga dapat mengendalikan hawa nafsu. Kita jauhi pembatal-pembatal puasa. Kita jauhi pembatal-pembatal pahala puasa. Bedakan ya. Pertama, pembatal puasa. Yang kedua, pembatal pahala puasa. Yang ketiga, ya kita berusaha untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah yang sunnah. Ibadah wajib pasti kita kerjakan. Kita pun berusaha untuk meminimalisir tingkat dosa. Sehingga terlatih menjadi orang yang lebih baik. Akhirnya mencapai tingkat ketakwaan. Karena orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan misalnya, lalu ternyata dia melakukan pembatal-pembatal puasa, dia makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, jima dan lain-lain, maka sia-sia, tidak bisa mencapai ketakwaan. Atau mungkin tidak makan, tidak minum, tidak jima dan lain-lain, tapi dia melakukan pembatal pahala puasa. Pembatal pahala puasa seperti apa? Pembatal pahala puasa seperti dia menggibah. Dia mengatakan ucapan-ucapan keji dan kotor. Dia berbohong dan lain-lain. Ini bisa membatalkan atau minimal mengurangi pahala puasa. Nah, kita dilatih, kita dibina, kita digembleng, dilatih ya, selama 1 bulan full untuk bisa sebagai modal setahun kemudian bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Ini caranya Allah untuk menjadikan kita orang bertakwa. Ya, kita masuk semacam apa ya, diklat atau satu tempat, satu waktu di mana kita dilatih, digembleng, dibina, ya, bagaimana caranya supaya nanti bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, dicas iman kita, ya, dan kita berusaha untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ini hikmah yang pertama. Yang kedua, dengan kita melakukan puasa dan Ramadan, maka ini bisa menjadi sarana untuk mensyukuri nikmat Allah, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, karena kita alhamdulillah bisa makan minum dengan tenang, ya, mudah mendapatkan rezeki dan lain-lain. Maka kita lihat bagaimana susahnya orang-orang miskin. Pada waktu kita berbuka puasa, kita bersyukur, alhamdulillah betapa enaknya makanan, betapa enaknya minuman, ya, yang mungkin sebelumnya tidak seperti itu kita merasakannya. Makanya Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, as-sha'im fi lailihi wa naharihi fi ibadah. Orang yang berpuasa itu, orang yang berpuasa berada dalam ibadah. Orang yang berpuasa itu dalam kondisi ibadah. Di malamnya beribadah, siangnya beribadah. Doanya dikabulkan di saat sedang berpuasa dan ketika berbuka puasa. Pada saat siangnya, dia orang yang sabar dengan puasanya. Dan pada waktu malamnya, dia bersyukur dengan makannya. Nah, bersyukur kita, ya, subhanallah. Karena kita dari pagi mungkin lapar, ya, kita haus, kita lemes, ya, dan seterusnya. Tapi begitu ketemu makanan, luar biasa gembiranya dan bahagianya. Disitulah kita dilatih untuk bersyukur. Yang selama ini barangkali kurang atau tidak pernah bersyukur. Dan Allah menjadikan hambanya untuk melakukan puasa ini, terutama ketika berbuka puasa. Betapa nikmatnya minuman, betapa nikmatnya makanan yang barangkali sebelumnya tidak kita rasakan seperti itu. Karena biasa kita makan pagi, siang, sore, malam, ya, biasa saja perut terasa kenyang terus. Tapi begitu kita lapar seharian dan begitu kita minum, begitu azan maghrib, betapa bahagianya. Disitulah kita bersyukur kepada Allah diberikan nikmat. Ya, dan sebetulnya nikmat yang Allah berikan bukan itu saja. Begitu banyak nikmat lain yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Ya, ini sebagai sarana mensyukuri nikmat Allah. Kita bisa berada di bulan Ramadan saja itu nikmat. Kita bisa berada di bulan Ramadan meskipun kita sakit, itu nikmat. Meskipun kita tidak bisa berpuasa, itu nikmat. Kenapa? Karena kita bisa berada di bulan Ramadan, kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Meskipun puasanya mungkin gak bisa, tapi kebaikan yang lain dilipat gandakan pahala. Besar peluang untuk dikabulkannya doa. Subhanallah. Banyak sekali kebaikan yang bisa kita lakukan. Meskipun sakit, meskipun tidak bisa berpuasa, tapi masih banyak nikmat yang lain. Dibukanya pintu surga, dibukanya pintu langit, dibukanya pintu rahmat, dan seterusnya. Disinilah kita hendaknya bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan terpilih, ya, bisa berada nanti di bulan Ramadan. Karena tidak semua ternyata orang yang bisa berada di bulan Ramadan. Meskipun besoknya Ramadan, hari satu hari sebelumnya ternyata bisa jadi meninggal dunia. Ada gak orang seperti itu? Besok Ramadan, satu hari sebelumnya, dua hari sebelumnya ternyata meninggal dunia. Ya, subhanallah. Itu termasuk kemarin. Kemarin ada anak didik kita di pesantren Babus Salam SMP, akhwat, meninggal dunia. Ya, padahal dia, subhanallah, ya, masih muda banget, ya, SMP, belajar tahfiz, menghafal Quran, baru satu minggu mengalami haid. Baru satu minggu haidnya meninggal. Berarti sebelumnya belum tercatat dosanya. Dosanya baru tercatat, ya, baru satu minggu itu kurang lebih, kalau melakukan dosa. Dan itu pun dia lakukan dengan menghafal Quran, masuk sekolah sunnah. Masya Allah, saya dengar begitu katanya. Subhanallah. Berarti dia meninggal dunia dalam kondisi dosa yang sangat sedikit. Orang tua pasti, ya, menangis, ya. Namanya anak kecil, ya. Kan kemarin di sini disolatin, ya, di Depok sini. Rumahnya pasti di Depok dekat Masjid Ar-Riyab sini, Kolintang. Ya. Orang tuanya pasti sedih, tapi di sisi lain tentunya gembira. Kenapa? Anaknya meninggal dalam kondisi dengan membawa dosa yang sangat sedikit. Katanya saya dengar dia baru satu minggu mengalami haid. Subhanallah, berarti sebelumnya dia belum tercatat dosanya. Dan dia sudah melakukan berbagai macam ibadah, termasuk masuk sekolah tahfiz Quran. Tidak sampai Ramadan, ya, subhanallah. Jadi kita enggak tahu. Makanya kita bersyukur kepada Allah ketika kita hari ini bisa hadir di sini mendengarkan kajian, tambah lagi Allah mengizinkan kita nanti berada di bulan Ramadan, luar biasa. Ya, sebagai sarana untuk mensyukuri nikmat Allah. Yang ketiga, hikmah kita berpuasa di bulan Ramadan sebagai sarana untuk melatih kesabaran. Ya, sarana untuk melatih kesabaran. Tidak gampang, satu bulan. Kalau ibadah sholat, ya, kita mengerjakan sholat 5 waktu, mungkin cuma 5 menit selesai, 10 menit selesai, 5 kali sehari. Tapi ini dari subuh sampai maghrib, dengan kelelahan, dengan capek, dengan lapar, dengan haus, selama 1 bulan. Ini bukan ibadah sembarangan ini. Ya, subhanallah. Kita dilatih untuk sabar. Sabar dan sabar, subhanallah, ketika menjalani hal seperti ini, ya. Maka ada ungkapan yang sangat menarik. Ada ungkapan yang sangat menarik di mana ada yang mengatakan bahwa kalau kita ingin bisa menjadi orang bersabar, orang yang lebih baik, lebih bersabar, maka perbanyaklah berpuasa. Insyaallah hati kita akan semakin lebih bersabar. Hati bersabar, otomatis jasad kita pun akan mudah untuk bersabar, ya. Subhanallah. Maka orang-orang yang sering latihan puasa sunnah, terlihat sekali orang itu menjadi orang yang lebih sabar dibandingkan orang yang jarang berpuasa sunnah. Ya, kenapa? Karena dia dilatih tidak makan, sabar, tidak minum, sabar, tidak jima, sabar, tidak melakukan pembatal-pembatal yang lain atau pembatal pahala puasa, ya, sabar. Sabar dalam 3 perkara. Pertama, sabar untuk tetap taat kepada Allah dan Rasul selama Ramadan itu. Tidak melakukan pembatal puasa atau pembatal pahala puasa. Ya, dan yang lain-lain. Dia tetap taat kepada Allah dan Rasul, dibutuhkan kesabaran. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan-larangan dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selama ibadah 1 bulan ini dia menjauhi berbagai macam perkara yang dilarang, yang diharamkan atau dimakruhkan. Karena dia ingin puasanya diterima oleh Allah. Ya. Sabar yang kedua seperti itu. Pertama, dia sabar dalam mentaati, ya, Allah dan Rasul. Yang kedua, sabar menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasul. Yang ketiga, sabarnya dalam rangka untuk menghadapi ujian dan cobaan. Dia diuji dengan lapar, diuji dengan haus selama 1 bulan. Makanya kalau orang yang tidak sabar, sulit untuk berpuasa Ramadan. Kita dilatih. Oh, yang tidak bersabar menjadi sabar, yang sudah sabar menjadi lebih sabar. Wa may tasabbar yusabbirullah, kata Nabi alaihissalatu wassalam. Barang siapa yang melatih, berusaha menjadi orang yang bersabar, maka Allah jadikan, Allah tetapkan dia mampu menjadi orang yang sabar. Karena dia latihan, dia belajar, coba belajar menjadi orang yang sabar. Sabar itu merupakan modal kita yang terbesar di muka bumi ini. Orang masuk surga itu dengan sebab kesabaran. Sebagaimana Allah firmankan di surah Al-Mu'minun ayat 111. Di surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 111 Allah menyebutkan, inni jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun. Pada hari ini, kata Allah, ya, aku akan berikan balasan kepada mereka berupa surga disebabkan oleh kesabaran mereka selama di dunia. Selama di dunia mereka sabar, maka Allah berikan mereka berupa sorga. Ya, jadi 3 bentuk kesabaran ini, ya, kita dilatih khususnya di bulan Ramadan. Yang keempat, hikmah diwajibkannya Ramadan adalah dapat melatih seseorang untuk hidup sederhana dan tidak berlebihan. Hidup sederhana dan tidak berlebihan. Barangkali di bulan-bulan yang lain kita berlebihan dalam makannya, minumnya, ya, segala macam berlebihan. Maka ketika di bulan Ramadan kita dilatih untuk tidak berlebihan. Cukup kok makan secukupnya, minum secukupnya, tidur secukupnya, cukup insyaallah. Dan itu pasti baik untuk kita. Orang yang berlebihan inilah yang akan mendapatkan kemudorotan. Makanya Allah mengatakan waqulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah kalian dan minumlah kalian, tapi jangan berlebihan dalam makan dan minum, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ya, kita dilatih untuk sederhana. Makannya secukupnya, minum secukupnya. Maka Rasul mengatakan, upayakan ya, di tubuh kita ini kita makannya sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk bernafas. Dia akan sehat zahir dan batin. Ya, jangan sampai berlebihan, makan sampai ya makan banyak sekali, ya minum juga banyak sekali, dan berlebihan ya tidak baik ya. Ya maka kalau upayakan kita sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernafas, insya Allah kita menjadi orang yang lebih melejit ya ibadahnya, lebih hilang rasa malasnya, lebih semangat untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kelima, hikmah diwajibkannya puasa Ramadan adalah dapat meningkatkan empati ya, dan juga kepedulian sosial dengan sesama. Kita berpuasa Ramadan menimbulkan apa? Rasa keinginan untuk membantu sesama kaum muslimin khususnya ya. Ada kepedulian sosial karena kita melihat banyak orang yang susah, banyak orang yang butuh bantuan. Pada waktu itu kita tergerak hati kita untuk membantu mereka. Subhanallah. Terutama di bulan Ramadan ini, karena kita tahu ada kaum muslimin yang memang perlu dibantu. Makanya di bulan Ramadan kita keluarkan lebih banyak sedekah kita, infak kita. Bahkan kalau bertepatan zakatnya di bulan Ramadan, kita keluarkan zakat kita. Khususnya Ramadan, kenapa? Karena dilipat gandakan pahala ini. Berlipat-lipat ganda. Nanti kita akan lihat artikelnya ya, luar biasa. Dan pahalanya tidak terbatas. Tidaklah pernah Rasulullah itu ya melakukan sedekah dan infak yang lebih dahsyat dibandingkan sedekah dan infak yang beliau keluarkan di bulan Ramadan. Kenapa? Pada waktu itu kita sedang lapar, kita sedang haus, rasa empati dan kepedulian itu akan semakin lebih besar. Coba kalau kita kenyang ya, kita kenyang, malas, berat badan untuk ibadah, maka kita banyak tidur, rasa empati itu agak kurang. Hati itu kurang pekah melihat kesusahan orang lain. Ini rahasianya Ramadan ya, subhanallah. Maka kita perbanyaklah untuk bisa nanti menolong orang lain melalui sedekah ya, zakat, infak dan lain-lain. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik. Yang keenam, hikmah puasa di bulan Ramadan adalah melatih diri untuk meredam syahwat. Melatih diri kita untuk meredam syahwat. Syahwat itu bukan dihilangkan. Kita manusia, kita bukan malaikat. Ya, hewan punya syahwat, manusia punya syahwat, jin punya syahwat. Dan Allah tetapkan, Allah takdirkan demikian, tapi bukan dihilangkan total, tidak bisa. Sudah Allah takdirkan pasti mereka memiliki syahwat dan tidak boleh juga dihilangkan. Ya, tetapi manfaatkan syahwat itu untuk kebaikan dan sesuai dengan syariat. Maka dilatih untuk meredam syahwat, akhirnya kita bisa menjadi orang yang lebih baik, lebih bertakwa. Syahwat dibutuhkan iya pada kondisi-kondisi yang memang sesuai syariat, seperti hubungan suami istri ya. Itu satu pahala, pahala ketika kita melampiaskan syahwat kita kepada pasangan hidup kita. Tetapi dengan adanya kita berpuasa, dengan adanya puasa kita meredam, karena tidak makan tidak minum itu menjadikan syahwat menurun. Tidak makan dan tidak minum dari subuh sampai maghrib menjadikan syahwat itu menurun. Yang biasanya mungkin tidak terkendali, yang biasanya tidak bisa kita batasi, ya mungkin berlebihan, sehingga dengan modal syahwat yang tidak terkendali dan berlebihan inilah akhirnya setan bisa menjadikan kita jatuh kepada dosa. Tapi kalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu, bisa mengendalikan syahwat, nah bagaimana caranya supaya kita tidak mudah jatuh kepada dosa? Maka dengan berpuasa. Kemudian yang ke-7, hikmah diwajibkannya puasa adalah untuk melembutkan hati dan mengobati hati yang keras. Kita berpuasa untuk melembutkan hati yang keras atau mengobati hati yang berpenyakit, hati yang kotor, hati yang keras atau hati yang mati. Coba kalau kita sering-sering berpuasa sunnah, dampaknya luar biasa. Hati kita akan semakin lembut. Hati yang lembut ini modal agar seluruh anggota tubuh kita menjadi baik. Hati yang lembut itu adalah qalbun salim, hati yang bersih, hati yang suci, hati yang hidup, hati yang mudah diajak untuk taat kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, makanya umumnya orang-orang yang berpuasanya benar ya, benar puasanya diterima oleh Allah, maka hatinya lembut, hatinya bersih, hatinya mudah ya mengajak anggota tubuh badannya ini untuk lebih mudah istiqomah, lebih mudah taat kepada Allah, lebih mudah untuk menjauhi kemaksiatan ya. Ini dampak yang luar biasa. Kemudian yang ke-8, hikmah diwajibkannya puasa adalah menyempitkan saluran darah yang menjadi jalan syaitan menguasai manusia. Menyempitkan saluran darah, karena syaitan itu ya berjalan dalam darah manusia. Ya, mereka bisa masuk dalam tubuh manusia, karena Rasulullah mengatakan demikian, berjalan dalam darah manusia ini. Dan kita sempitkan dengan cara apa? Kita berpuasa, semakin banyak makan, semakin banyak minum, maka semakin memudahkan syaitan untuk mengganggu manusia. Jadi tapi semakin kita tidak makan, tidak minum dengan kita berpuasa, maka semakin menyempitkan usaha syaitan untuk bisa mengganggu manusia. Karena dia biasanya bisa berada dalam darah manusia itu ya, dia berjalan di darahnya manusia, tapi kemudian disempitkan karena tidak makan dan tidak minum, syahwat pun menurun, hawa nafsu pun semakin menurun, akhirnya syaitan kesulitan. Makanya para ulama sebagian mengatakan di bulan Ramadan selama 1 bulan syaitan itu dibelenggu. Dibelenggu artinya apa? Kesulitan. Kita melihat masih banyak kejahatan kan selama Ramadan, yang membunuh masih ada, korupsi masih ada, memperkosa masih ada, kejahatan masih ada. Tapi kesulitan bagi syaitan itu untuk mengganggu orang beriman yang berpuasa. Syaitan itu dibelenggu. Setan manusia masih ada, setan jin banyak yang dibelenggu, kesulitan mereka untuk mengganggu manusia. Ya, selama Ramadan itu setan-setan pun dibelenggu, setan-setan yang berusaha mengganggu manusia pada umumnya. Tapi orang beriman kesulitan mereka, karena mereka merasa seperti orang yang terbelenggu untuk bisa mengganggu orang-orang beriman, karena orang beriman ini ternyata mereka berpuasa, tidak makan dan tidak minum, sehingga menyebabkan sempitnya saluran darah untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Ya. Yang ke-9, hikmah diwajibkannya berpuasa Ramadan adalah sebagai tameng atau perisai yang akan menjaga diri dari perkara-perkara yang haram. Ya, sebagai tameng atau perisai yang akan menjaga diri dari perkara-perkara yang haram. Ini kita bicara puasanya benar ya. Puasa yang benar 1 sampai 10 ini dapat semuanya. Ini kalau puasanya benar. Ya, dia berpuasa dengan iman, dia berpuasa dengan ilmu, dia berpuasa dengan amal sesuai sunnah, maka 1 sampai 10 dapat semuanya. Dia bisa menjadikan dirinya lebih kuat untuk beribadah, lebih baik dalam beribadah, lebih kuat untuk bisa menepis gangguan-gangguan dari syaitan. Dia bisa meminimalisir, memperkecil tingkat dosa, ya. Karena dengan puasa jangan sampai ini ya, lisan ini mengatakan sesuatu kalimat-kalimat yang bisa menzolimi orang lain atau melakukan dosa yang lain. Dia jaga jangan sampai, paling tidak minimal dari subuh sampai maghrib. Nah, itu dia sebetulnya sedang latihan. Bukan berarti setelah Ramadan bebas lagi ya. Tapi paling tidak 1 bulan ini kan bulan untuk latihan. Latihan, pemanasan. Kita sedang digembleng, dibina, ditempa selama 1 bulan. Agar nantinya diharapkan setelah selesai Ramadan, kondisi kita sama seperti ketika sedang berada di bulan Ramadan. Harapannya begitu. Itulah orang bertakwa. Ya. Yang ke-10, nah yang terakhir, hikmah diwajibkannya bulan Ramadan ini untuk berpuasa karena dapat juga menyehatkan tubuh, badan, dan juga bisa menyembuhkan dari berbagai penyakit dengan izin Allah. Ini terbukti ya, bisa menjadikan badan, tubuh lebih sehat dan bisa menyembuhkan dari berbagai macam penyakit. Jadi puasa tidak hanya membersihkan jiwa dari dosa-dosa saja, tetapi juga bisa memberikan manfaat bagi kesehatan fisik. Ya, dengan berpuasa maka tubuh akan mengalami detox. Akan mengalami detox dengan kita berpuasa. Yaitu detox yang alami. yang akan membantu mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Orang yang banyak berpuasa, insya Allah, kalau puasanya benar ya, maka insya Allah dia akan sehat. Karena dia akan ya, mengalami hal seperti itu. Racun-racun yang ada dalam tubuh dia, sel-sel mati, sel-sel yang tidak bermanfaat itu akan dimusnahkan. Itu proses detox yang alami. Ya, taib. Jadi insya Allah mudah dipahami. Dan sekarang kita masuk bab yang terakhir tentang keutamaan puasa Ramadan. Nah, keutamaan puasa Ramadan ini sudah ada artikelnya. Silakan Bapak Ibu melihat di Telegram saya. Keutamaan puasa Ramadan ada 12. Silakan lihat di Telegram saya tanggal 8 Februari 2025. Berarti setahun yang lalu ya. Bisa carikan ya. Artikelnya ada di Telegram saya tanggal 8 Februari tahun 2025. Judulnya Keutamaan Puasa Ramadan. Ya, di Telegram, Telegram Najmi Umar Bakar. Tanggal 8 Februari tahun 2025. Judulnya Keutamaan Puasa Ramadan. Di sini saya cantumkan artikel ada 12 keutamaan puasa Ramadan yang kalau kita baca, kita pahami ya, masya Allah, ini akan menjadikan kita semakin termotivasi untuk mati-matian, habis-habisan memanfaatkan waktu di sepanjang bulan Ramadan karena ternyata keutamaannya luar biasa. Ketemu? Ya. Gimana ketemu? Coba tanyakan ke teman-temannya bagaimana cara mencarinya. Saya tidak posting yang baru ya, karena ini sudah ada setahun yang lalu. Tanggal 8 Februari 2025. Ya, keutamaan puasa Ramadan. Mari kita baca ya. Keutamaan berpuasa di bulan Ramadan yang pertama, puasa Ramadan ini termasuk rukun Islam. Ya, termasuk rukun Islam. Dari satu saja sebetulnya sudah include semuanya. Karena ibadah yang masuk kepada rukun Islam berarti ibadah yang utama, ibadah yang besar. Ya. Kita baca di sini, bunyil Islam ala khamsin, syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Kata Nabi alaihi salatu wasallam seperti itu, pertama persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadan. Ini keutamaan yang pertama dan yang paling utama. Karena ibadah itu banyak, tapi kalau ibadah disebutkan di rukun Islam berarti ini ibadah yang besar, ya. Jadi berpuasa di bulan Ramadan disebutkan. Yang kedua, keutamaan puasa Ramadan itu adalah jalan, cara, metode untuk meraih ketakwaan. Yang Allah sebutkan di surah Al-Baqarah ayat 183. Ya, metode yang terbaik untuk kita lakukan puasa. Allah lebih tahu metode yang terbaik ya ini. Ya, kita berpuasa di bulan Ramadan dan ini cara yang terbaik, yang paling mudah yang bisa kita lakukan di sepanjang Ramadan. Kita melakukan cara-cara yang lain. Yang ketiga, keutamaan puasa Ramadan di mana orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan akan dimasukkan ke dalam sorga yang bernama sorga Ar-Royyan. Ya, diiming-iming bahwa nanti ada salah satu pintu sorga namanya pintu Ar-Royyan, di mana khusus bagi orang-orang yang berpuasa akan masuk surga melalui pintu tersebut. Akan masuk surga melalui pintu tersebut. dan tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut kecuali mereka. Khusus bagi mereka saja masuk surga melalui pintu tersebut. Dan dikatakan kepada mereka, di manakah orang-orang yang berpuasa? Maka puasa pun berdiri. Ya, dan tidak seorang pun yang mereka. Ibadah puasa Ramadannya berarti sedikit. Karena Rasul mengatakan betapa banyak. Ya, padahal kalau diterima, masya Allah dijauhkan dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Kenapa sedikit yang diterima? Karena tidak semua orang yang beribadah di puasa Ramadan ini yang ikhlas. Mereka puasa tapi riya, pamer, ingin dipuji, sum'ah, ingin tenar, populer, ya, dan lain-lain. Niatnya bukan karena Allah. Yang kedua, kenapa tidak diterima? Karena cara ibadahnya tidak sesuai sunnah, tidak berilmu, ingin ibadah tanpa ilmu. Bahkan kita lihat ya di masyarakat, ada orang bapak ibu sekalian yang mereka itu berpuasa di Ramadan ini satu bulan full puasa Ramadan, tapi satu bulan full tidak sholat wajib. Ada yang seperti itu. Mereka gak sholat, tapi puasa. Sia-sia, hilang pahalanya. Bagaimana bisa? Sholat itu lebih baik dibandingkan puasa. Ketika Anda berpuasa, gibah, bohong, pahalanya nol. Hanya gibah saja dan bohong, kata Rasulullah, Allah gak butuh dengan dia meninggalkan makan dan minum. Gak butuh. Karena dia puasa tapi berbohong, puasa masih menggibah, puasa masih berkata kotor. Lalu bagaimana orang yang berpuasa tapi tidak sholat? Lebih besar lagi dosanya. Ya, baik. Kemudian yang kelima, keutamaan orang yang berpuasa di bulan Ramadan, di mana dikatakan pahala puasanya tidak terhingga. Waduh, kita mau cari di mana ini pahala ibadah yang pahalanya tidak terhingga, hanya Allah yang tahu. Setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia ini, kata Rasulullah, kata Allah ya, dalam hadis qudsi ya. Setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa, ilas siam. Amal ibadah kita ini dilipat gandakan pahalanya 10 sampai 700. Salat, sedekah, segala macam ya. Baca Quran, ibadah ini pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa. Ya, Allah berfirman, kecuali puasa, karena amal puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Subhanallah. Dan kemudian di bawahnya lagi Rasul menjelaskan, diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amal yang dapat aku ambil darimu. Maka beliau menjawab, hendaknya kamu berpuasa, karena puasa itu tidak ada tandingan pahalanya. Karena puasa itu untukku, kata Allah. Hendaknya kamu berpuasa, karena puasa itu tidak ada tandingan pahalanya. Itu kalau puasa sunnah saja sudah seperti itu. Bagaimana kalau puasa wajib? Ya, subhanallah. Kenapa? Karena enggak mudah memang. Sholat itu merupakan ibadah yang terbesar. Iya, sholat ya, ibadah terbesar. Tidak ada yang bisa mengalahkan ibadah sholat. Ibadah yang paling agung, paling utama. Tapi kan sholat sebentar. Cuma 5 menit, 10 menit selesai. 5 kali sehari. Tapi kalau puasa, berat. Gak makan, lapar, gak minum, kita lemas ya. Kita banyaklah keluhan ini, keluhan itu. Makanya kita dilatih untuk sabar. Sabar untuk tetap taat sampai sebulan full, tetap kita puasa. Sabar untuk satu bulan full, tetap menjauhi perbuatan dosa. Sabar sampai satu bulan full untuk kita menghadapi ujian dan cobaan dari Allah, untuk kita menghadapi susahnya dalam kondisi berpuasa. Kalau kita puasa, kita makan. Ya, maaf, kita sholat, kita masih bisa makan. Ketika kita sholat, kita bisa masih minum setelahnya. Sebentar kok, cuma 10 menit. Ya. Tapi kalau itu puasa, coba lihat. Kita takut amal ini akan hilang begitu saja. Maka kita merasakan lebih berat, ya. Maka Allah mengatakan innamal yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya bagi orang-orang yang bersabar sajalah yang akan mendapatkan pahala tanpa batas. Pahalanya tanpa batas, khusus bagi orang yang sabar. Sabar dalam tiga bentuk tadi. Sabar dalam mentaati Allah dan Rasul sampai mati, bukan Ramadan saja. Sabar untuk mentaati Allah dan Rasul sampai mati, sabar untuk menjauhi larangan-larangan dari Allah dan Rasul sampai mati, dan sabar menghadapi ujian dan cobaan sampai mati. Maka dia mendapatkan pahala tanpa batas. Ini keutamaan. Ya, makanya Rasul mengatakan, hendaknya kamu berpuasa karena puasa itu tidak ada tandingan pahalanya. Pahalanya hanya Allah yang tahu. Dan Allah sebutkan di surah Az-Zumar. Ya, disebutkan di surah Az-Zumar bahwa sesungguhnya orang-orang yang bersabar sajalah yang mereka akan mendapatkan pahala tanpa batas. Ya, kemudian yang keenam. Yang keenam, keutamaan puasa Ramadan meraih derajat siddiqin dan syuhada. Orang yang berpuasa Ramadan ini meraih derajat orang yang siddiqin, orang yang benar imannya, dan orang yang mati syahid. Amr bin Murrah Al-Juhani berkata, seseorang dari Qudha'ah telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu apabila aku telah bersaksi? Bagaimana menurutmu ya Rasulullah apabila aku telah bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah dan bahwasanya engkau adalah utusan Allah? Aku juga mengerjakan sholat 5 waktu. Aku berpuasa di bulan Ramadan. Aku juga sholat malam, sholat tarawih, sholat tahajud di bulan Ramadan. Dan aku juga membayar zakat. Bagaimana menurut engkau?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man mata ala hadza," barang siapa yang mati dengan cara seperti ini, dia beribadah dengan ibadah yang benar sesuai syariat, sesuai sunnah, maka dia itu berhak meraih derajat orang yang siddiqin dan syuhada, yaitu orang yang matinya syahid. Nah, berarti ini ada keutamaan, kan, kita masukkan di sini, ya. Jadi yang saya tulis di sini adalah hadis-hadis yang sahih atau minimal derajatnya hasan, ya. Yang ketujuh, keutamaan berikutnya, akan memiliki waktu terkabulnya doa. Kita berpuasa ada waktu untuk terkabulnya doa, dan begitu juga ketika berada di bulan Ramadan. Meskipun sudah maghrib, maghrib pun selesai, ya, nggak berpuasa lagi, tapi kan kita masih berada di bulan Ramadan, itu pun juga ada waktu untuk terkabulnya doa. Paling tidak ada 3 waktu yang lebih mustajab untuk kita lebih banyak berdoa di sepanjang Ramadan. Pertama, di waktu sahur. Di waktu sahur itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Waktu sahur itu waktu mendekati subuh. Yang kedua, ya, waktu ketika kita sedang berpuasa, waktu mustajab. Yang ketiga, waktu ketika, ya, berbukanya puasa, kita pun berdoa juga kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ini lebih banyak kita panjatkan, ya. Apalagi kalau kita sedang sholat, kita lagi sholat nih, lalu kita doa pada waktu sujud atau sebelum salam. Nah, itu sedang berpuasa, dan doa yang kita panjatkan besar peluang untuk dikabulkan oleh Allah. Nah, kemudian kita berdoanya di dalam sholat, Masya Allah, berlipat-lipat itu peluang untuk dikabulkannya doa. Kemudian yang ke-8, mendapatkan ampunan dari dosa-dosa. Keutamaan puasa Ramadan, mendapatkan ampunan dari dosa-dosa. Karena Rasul mengatakan, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman, ya, dan mengharapkan ganjaran dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang ke-9, akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Dengan berpuasa di bulan Ramadan, seseorang akan mendapatkan 2 kebahagiaan, ya. Rasul mengatakan 2 kebahagiaan itu adalah ketika dia berbuka, dia berbahagia. Lalu yang kedua, kebahagiaan ketika nanti dia berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala di akhirat. 2 kebahagiaan yang akan diraih Ketika berbuka, azan berkumandang maghrib, betapa bahagianya kita minum air itu, luar biasa enak sekali. Yang biasanya mungkin tidak seenak itu. Kita makan juga enak, lezat sekali. Yang biasanya mungkin tidak selezat itu, bahagia sekali. Karena udah lama dari subuh ini kita nahan, nunggu, sabar, sabar, liatin jam, terus lihat jam berapa ini, kok belum azan juga. Ya biasanya kita gak nungguin jam tuh. Biasa kalau maghrib, kita gak peduli kapan maghribnya. Tapi begitu puasa, kita nungguin kapan maghrib ya. Kita menunggu, begitu azan berkumandang, bahagia. Dan yang pertama kali kita makan apa? Kurma, bismillah, makan kurma, sunnahnya. Setelah itu baru kita minum air, bismillah, minum air putih seteguk ya, atau dua teguk, baru kita baca dhahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Yang ke-10, keutamaan puasa Ramadan, bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum di hadapan Allah daripada bau misik. Ya, kata Nabi mengatakan demikian. Sungguh bau mulut orang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Ya. Yang ke-11, dengan kita berpuasa Ramadan, maka nanti puasa itu akan bisa memberikan syafaat. Kita butuh syafaat nanti di hari kiamat, ya. Syafaat dari Allah, syafaat dari malaikat, syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaat dari orang yang beriman kepada orang beriman yang lain, syafaat dari orang yang mati syahid. Ya, dan ternyata ibadah-ibadah itu juga bisa memberikan syafaat. Salat bisa memberikan syafaat, puasa bisa memberikan syafaat, baca Quran bisa memberikan syafaat, sedekah bisa memberikan syafaat, menjalin tali silaturahim juga bisa memberikan syafaat, ya, dan lain-lain. Ya, jadi kita berpuasa itu ternyata merupakan salah satu cara untuk bisa mendapatkan syafaat dari amal-amal soleh yang kita kerjakan selama di dunia. Yang terakhir, keutamaan puasa Ramadan, yang terakhir adalah puasa itu ternyata bisa menjadi tameng, ya, penahan syahwat, ditahan, bukan dihilangkan, ditahan syahwat itu, dikendalikan, ya. Dan Rasul mengatakan terutama bagi para pemuda, khususnya bagi para pemuda yang belum menikah, terutama, bukan berarti yang lain tidak. Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Ya, kata Rasulullah, wahai para pemuda yang belum menikah, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Ya, karena dengan menikah itu bisa lebih menundukkan pandangan mata dan bisa lebih menjaga kemaluan, terjaga mata, terjaga hati, terjaga kemaluan, ya, dengan menikah. Dan barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, maka hendaknya dia berpuasa. Nah, ini manfaat puasa, ya. Hendaknya dia berpuasa bagi orang yang tidak mampu menikah, karena puasa itu benteng baginya, tameng, perisai baginya. Artinya dia akan lebih mudah untuk bisa meredam syahwat, mengendalikan hawa nafsu, dan tidak jatuh kepada dosa zina dan dosa-dosa yang lain. Ya, demikian ya. Inilah yang bisa saya sampaikan dari 3 materi sekaligus, ya. Subhanallah, kita percepat dalam pembahasan kita karena banyaknya materi ini. Pertama tentang sejarah puasa Ramadan, yang kedua hikmah kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan, yang ketiga keutamaan berpuasa Ramadan, yang mudah-mudahan setelah kita membaca kembali, ya, kita mengulangi kembali. Sebetulnya ini tulisan sudah ada di tahun-tahun sebelumnya, dan kita pun mungkin sudah pernah mendengar pembahasan seperti ini mungkin di tahun-tahun sebelumnya, tapi kita sampaikan lagi, kita cas lagi, kita ingatkan kembali, ya, supaya kita ketika berada di bulan Ramadan besok, kita semakin lebih baik. Karena kita tidak mau, sama saja kita gak mau, sama persis dengan kualitas ibadah di tahun lalu, kita enggak mau. Kita maunya di tahun ini lebih baik, lebih berkualitas, lebih maksimal, ya. Dan Allah terima semuanya. Makanya kondisi kita harus dimotivasi, diberikan semangat sungguh-sungguh, ya. Dan tentunya Allah yang bisa melakukan itu. Kita hanya ikhtiar untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain. Nah, ada waktu yang tersisa, kita manfaatkan untuk bersoal jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, kita sering kali mendengar ada beberapa pase tentang pahala di bulan Ramadan. Katanya 10 hari pertama di bulan Ramadan kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. 10 hari kedua lalu kita itu merupakan fase ampunan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berpuasa Ramadan. Fase ketiga yaitu berupa 10 hari terakhir Ramadan itu kita mendapatkan pahala pembebasan dari api neraka. Adakah dalilnya atau hadis yang menyatakan demikian? Bukankah bulan puasa itu bulan yang mulia? Apakah kita harus fase 10 hari pertama begini, kedua begini? Apabila yang terakhir 10 hari fase terakhir ternyata orang yang berpuasa itu meninggal dunia, lalu apakah dia tidak akan selamat dari siksa api neraka jahanam? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah pada saat berpuasa seorang yang menderita penyakit asma itu bisa menghirup inhaler atau semprot hidung pada saat dia puasa? Lalu apakah bagi penderita diabetes itu boleh menggunakan suntik insulin pada saat berpuasa? Apakah puasanya itu batal atau tidak, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama tentang hadis di mana selalu ada ya setiap tahun, ya keutamaan puasa Ramadan. Katanya Ramadan itu terbagi tiga. 10 hari pertama mendapatkan apa? Rahmat. 10 hari kedua mendapatkan ampunan. 10 hari ketiga mendapatkan terbebasnya seseorang dari api neraka. Ya, sebetulnya hadis itu hadis yang tidak bisa kita yakini, karena hadis itu adalah hadis yang lemah. Hadis yang lemah, hadis yang mungkar. Mari kita lihat postingannya. Sudah saya pernah tulis artikel ini. Ya, silakan lihat postingannya di Telegram saya. Untuk menjawab pertanyaan tadi, Ramadan terbagi tiga. Apakah benar awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka? Ternyata kata para ulama, di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Ali bin Zaid bin Jut'an. Ali bin Zaid bin Jut'an. Al-Imam Ibn Khuzaimah, Imam Al-Bukhari, Imam Abu Hatim berkata, dia tidak bisa dijadikan hujjah karena buruk hafalannya. Dan Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Ali Al-Madini, dan Ad-Darqutni berkata, dia itu da'if, lemah. Imam Adz-Dzahabi mengatakan hadis ini hadis yang mungkar. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan hadis ini mungkar. Begitu juga Al-Imam Al-Albani mengatakan hadis ini derajatnya mungkar. Ya, hadis mungkar itu hadis dhaif yang menyelisihi hadis yang sahih. Ya, hadis yang dhaif, lemah, yang menyelisihi hadis yang sahih. Yang sahih itu di bawahnya. Hadis yang sahih di bawahnya. Sesungguhnya Allah itu memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka pada setiap hari dan malam sepanjang Ramadan. Setiap malam dibebaskan dari api neraka. Pembebasan dari api neraka bukan hanya di 10 hari terakhir saja. Nah, ini hadis yang sahih. Ternyata di hadis yang pertama tadi dikhususkan di 10 hari pertama saja. Seakan-akan kalau kita beribadah di 10 hari pertama dan kedua tidak terbebaskan. Ya, ini menyelisihi hadis yang sahih. Jadi hadis itu enggak semuanya bisa diterima. Para ulama sudah menjelaskan hadis ini mungkar, hadis dhaif yang menyelisihi hadis yang sahih. Itu artinya mungkar. Ya, hadis yang kedua, di bawahnya lagi, dan setiap malam di bulan Ramadan Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Ya, jelas ini sebagai jawaban Ibu. Insyaallah bisa membantu untuk kita bisa memahami. Ya, karena bertebaran hadis dhaif dan maudhu palsu sebelum datangnya Ramadan dan nanti juga ketika Ramadan disampaikan oleh orang-orang yang memang mereka tidak mempelajari secara mendalam. Mereka hanya menukil sana, comot sini, menulis hanya copy paste saja, tidak dipelajari kembali. Ini terjadi di sosial media, coba lihat di Google atau di Instagram, di Facebook. Begitu banyak orang cuma copy paste, tapi mereka enggak tahu bahwa hadis itu palsu, hadis itu mungkar, hadis itu batil, tidak ada asal usulnya. Nah, ini karena mereka tidak mau cari tahu dulu ya. Dan ini enggak boleh. Itu berdosa besar. Ya, tidak boleh seperti itu. Hendaknya kita ini berusaha untuk menjadi orang yang berilmu dulu baru kita beramal. Berilmu dulu baru kita berdakwah, ya, seperti itu. Yang kedua tadi apa? Inhaler ya. Inhaler itu tidak membatalkan puasa. Ya. Begitu juga dengan insulin. Insulin itu tidak membatalkan puasa. Suntikan itu terbagi tiga. Suntikan itu terbagi tiga. Ada suntikan melalui kulit. Misalnya suntikan insulin. Ini tidak membatalkan puasa. Ya. Kemudian juga ada suntikan melalui otot. Misalnya suntik antihistamin dan beberapa vaksinasi. Ini pun tidak membatalkan puasa. Adapun suntikan yang membatalkan adalah suntikan melalui pembuluh darah. Ya. Seperti anti nyeri, infus dan vitamin. Ya, perhatikan karena ini bukan makanan, ya bukan makanan yang mengenyangkan. Jadi suntikan insulin itu tidak membatalkan puasa. Kemudian suntikan kenapa? Itu suntikan melalui kulit. Tidak berpengaruh kepada adanya makanan yang mengenyangkan dan menguatkan. Begitu juga suntikan melalui otot. Seperti suntik antihistamin dan beberapa vaksinasi juga tidak membatalkan puasa karena suntikan melalui otot. Intinya suntikan melalui kulit dan otot tidak batal puasa. Yang batal itu kalau suntikan melalui pembuluh darah yang nantinya menjadi makanan, menjadi penguat, menjadi sehat. Ya, seperti contohnya anti nyeri, infus. Kalau di infus, nah infus itu pengganti makanan. Atau ada suntikan vitamin misalnya. Nah, vitamin itu bisa menjadi pengganti makanan. Nah, itu yang bisa membatalkan puasa. Demikian. Ustadz, ada orang yang rajin berpuasa sunnah atau puasa Ramadan, tapi hatinya tetap keras dan sombong. Puasa yang bagaimana supaya hatinya jadi lembut dan tidak sombong? Yaitu puasa yang benar. Dengan berpuasa itu kan outputnya, salah satunya ya, adalah dapat melembutkan hati dan mengobati hati yang keras. Kenapa jadi makin berpuasa makin keras? Berarti puasanya enggak benar. Orang melihatnya dia berpuasa, rajin dia berpuasa, tapi kok hatinya suka suuzon sama orang lain, riya, enggak ikhlas, sombong, hasad, iri, dengki, enggak terobati hatinya yang seperti itu. Maka ini tidak berhasil puasanya. Mungkin niatnya ketika berpuasa bukan karena Allah, atau mungkin cara berpuasanya dia melakukan pembatal puasa. Atau pembatal puasa tidak, tapi dia melakukan pembatal pahala puasa. Sehingga output dari puasa itu tidak dia rasakan. Hukum asalnya pasti bermanfaat. Tidak ada syariat yang Allah syariatkan kepada hambanya melainkan pasti ada manfaatnya. Puasa Ramadan la'allakum tattaqun, agar kamu bisa menjadi orang bertakwa. Kenapa tidak bertakwa sedangkan dia berpuasa? Berarti yang salah puasanya. Yang dia lakukan tidak benar. Karena siapapun yang beribadah dengan benar, memenuhi persyaratan, ikhlas niatnya, dan sesuai sunnah, tata caranya berdasarkan dalil, keterangan, contoh, tuntunan dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, pasti dia akan mendapatkan output hasil yang baik. Ya, seperti itu. Jadi bukan yang salah itu syariat puasa Ramadannya, tapi oknum-oknumnya. Sama seperti sholat kan? Sama seperti sholat. Ada orang sholat tapi masih korupsi, ada orang sholat tapi masih melakukan gibah, ada orang sholat tapi masih membongkar aib orang lain. Yang salah siapa? Apakah sholatnya? Sedangkan Allah mengatakan inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah. Kata Allah kan begitu. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa dia tidak terjegah? Berarti yang salah apa? Yang salah dianya ketika melakukan ibadah sholatnya tidak benar. Ya. Kemudian apabila di bulan Ramadan ada pedagang yang berjualan nasi uduk atau lontong sayur di pagi hari dan dia menjalankan ibadah puasa dan sholat, bagaimana hukumnya Ustaz? Jangan menjual makanan-makanan di pagi hari sepanjang Ramadan. Kalau Anda ingin berdagang, berjualan makanan, nanti di waktu sore saja pada asar, ya, untuk orang-orang yang berbuka. Karena dikhawatirkan kalau di waktu pagi nanti dimakan oleh orang-orang yang memang tidak mau berpuasa. Memang ada yang haid, ada yang nifas, tapi beberapa sih jumlahnya terbatas. Yang tidak berpuasa lebih banyak dibandingkan yang haid dan nifas. Muslim yang tidak berpuasa banyak, Muslim yang tidak sholat banyak, lebih banyak dibandingkan orang-orang yang terhalang untuk berpuasa. Yang sakit sedikit, yang safar sedikit, yang haid dan nifas sedikit. Tapi yang tidak berpuasa, survei membuktikan setahu saya lebih banyak. Maka hindari, jangan berjualan makanan di waktu pagi dan siang, ya. Upayakan nanti ketika sore saja. Karena kalau sore, insya Allah mudah-mudahan orang itu membeli dalam rangka untuk makan berbuka, ya. Bagaimana hukumnya orang yang berpuasa sementara orang tersebut belum membayar hutang puasa Ramadan yang lalu, dan saya sudah mengajaknya atau mengingatkan tapi yang bersangkutan diam saja, tidak melakukan. Wajib bagi orang yang memiliki hutang puasa Ramadan di tahun yang lalu untuk bersegera mengqadha ibadah puasa Ramadan yang belum dia lakukan, ya. Tapi kalau sampai Sya'ban ini belum juga, maka segera lunasi semua itu hutang, ya. Karena dia meninggalkannya karena sakit, karena safar, karena haid atau nifas, maka sampai kapanpun wajib untuk dilakukan mengqadha puasa Ramadan, ya. Karena dia belum membayar hutang ini sampai bertemu dengan Ramadan berikutnya, maka dia berdosa. Kalau andai kata tanpa uzur syar'i, ini Sya'ban nih belum bayar nih, sampai besok masuk Ramadan belum juga bayar, maka dia berdosa. Kalau tidak punya uzur, selama setahun dikasih waktu 11 bulan untuk bisa mengqadha kemana aja, berarti dia sengaja melalaikan. Ya, untuk dunia mati-matian, segera untuk akhirat, untuk agama sengaja dipending, ditunda-tunda. Maka tetap begitu masuk Ramadan di tahun ini, andai kata belum mengqadha, ya selesailah Ramadan ini besok, dia tetap wajib untuk membayarnya. Dan dia wajib untuk bertaubat dengan taubat nasuha, ya. Tapi kalau dia ada uzur, barangkali sakit terus, ya barangkali ya itu gak apa-apa, ya, ada uzur, tapi tetap harus buat bayar nanti ketika dia sehat. Bagaimana jika seorang istri sudah memberikan nasihat atau masukan kepada suami yang masih suka pinjol untuk kebutuhan urgen sebenarnya, tapi suami tidak mau mendengarkan nasihat istri dengan alasan sudah pinjam ke sana kemari tidak dapat pinjaman, apa istri ikut berdosa? Istri tentunya tidak berdosa ketika mereka sudah berusaha untuk menasehati, mendakwahi, mengingatkan, memperbaiki, dan mendoakan. Tuh lima tuh. Istri gak berdosa, ya. Mereka sudah mengingatkan, memperbaiki, menasehati, mendakwahi, dan mendoakan. Tidak ada perubahan juga, ya, istri gak berdosa. Tapi bukan diam setelah itu, coba lagi, ya. Ya, itu. Pinjol itu kan jelas pinjaman online pasti berbunga, ada ribanya di situ dan dosa besar, ya. Tetap berusahalah untuk memperbaiki suaminya dengan berbagai macam cara. Bagaimana hukum sholat bagi pelaut yang bekerja di kapal dan dengan waktu 3 bulan di laut, 1 bulan di rumah. Jadi lebih banyak di lautnya. Apa boleh kru kapal itu sholat dengan jamak qasar selama 3 bulan di laut itu dengan waktu sholat zuhur, asar, qasar, maghrib, isya, qasar? Karena di masjid kapal tersebut hanya ada sholat berjamaah 3 waktu, subuh, zuhur, maghrib. Karena semuanya jamak qasar. Apakah kru kapal hukumnya sama dengan penumpang? Mohon penjelasannya Ustaz. Ketika mereka berada di lautan 3 bulan kan, ya, maka mereka statusnya sebagai musafir. Mereka tinggal di Depok, kerjanya di lautan. Di lautan 3 bulan sekali pulang, 3 bulan sekali pulang. Mereka musafirnya sampai 3 bulan. Maka selama ya sebagai musafir tadi, niatnya kan bukan di sana untuk tinggal, tinggalkan di Depok. Depoklah tempat tinggal dia, berdomisili. Dia keluar safar, berarti musafir, selama 3 bulan dia boleh untuk mengqasar dan menjamak sholatnya. Ya, boleh. Tidak masalah, karena memang sebagai musafir itu boleh mengqasar dan menjamak. Apabila memang dibutuhkan menjamak, menjamak. Tapi kalau memang bisa qasar saja tanpa jamak, maka itu lebih baik. Lebih baik ya, hanya qasar saja. Tapi kalau memang dibutuhkan juga untuk menjamak, maka diperbolehkan. Karena memang statusnya musafir, diperbolehkan untuk mengqasar dan menjamak sholat. Bahkan bagi musafir pun boleh tidak berpuasa, tapi dia wajib untuk menggantinya di waktu-waktu yang lain. Bagaimana jika saat Ramadan sedang renovasi rumah dan tukang yang bekerja tidak berpuasa? Apakah berdosa jika kita menyediakan makan minumnya untuk tukang-tukang tersebut? Gak boleh, dosa. Kenapa renovasi rumah itu pas Ramadan gitu loh? Ini banyak loh. Masuk Ramadan atau pas Ramadan menjelang Idul Fitri, banyak yang ngecat rumah. Iya gak? Ganti perabot. Mall-mall rame, penuh orang belanja, beli baju, beli sepatu, segala macam. Apa? Kenapa harus seperti ini, tradisi ini? Kalau memang rusak, pas kebetulan rusak, renovasi, iya, oke, gak masalah. Cuman kadang-kadang kita lihat ya, ada yang begitu, tradisi tahunan menjelang Idul Fitri, ngecat pagar, ngecat dinding rumah. Itu terjadi di berbagai wilayah, saya lihat langsung. Tradisi ini, tiap tahun. Apa untungnya, apa manfaatnya? Habis waktu sia-sia. Ya, jangan seperti itu. Apalagi memberikan makan kepada tukang-tukang. Tukang itu istirahat jam 12 sampai jam 1, 1 jam ya. Mungkin dia keluar cari makan sendiri, silakan. Tapi kita jangan menyediakan, dosa. Dosa itu. Ya, dia muslim dan kita ajak mereka untuk berpuasa. Kita ajak mereka untuk sholat. Ya, jangan kita menyediakan makanan kepada tukang-tukang seperti ini, ya. Kecuali kalau tukangnya sakit. Sakit gak bisa kerja dong. Ya, kalau tukangnya sakit, ya, itu beda lagi. Atau mungkin tukangnya haid dan nifas. Ada gak sih tukang yang haid dan nifas? Apakah benar meninggal di bulan Ramadan husnul khotimah walaupun orang tersebut tidak menjalankan kewajiban yang pokok seperti sholat lima waktu? Tidak ada informasi ya dalam dalil nas bahwa kalau meninggal di bulan Ramadan pasti husnul khotimah, enggak ada. Ya, bulan-bulan yang mulia, hari-hari yang mulia. Tapi kalau yang meninggalnya enggak mulia, tetap saja enggak bermanfaat. Meskipun dia orang yang berada di bulan Ramadan tapi dia kafir, enggak bermanfaat. Meskipun bulan Ramadan, tapi dia muslim yang munafik, muslim yang fasik, muslim yang banyak sekali dosanya, enggak bermanfaat. Enggak ada dalilnya yang menyatakan bahwa kalau meninggal bulan Ramadan itu, maka kita otomatis mengatakan dia husnul khotimah. Ya, tapi kalau dia meninggal di bulan Ramadan, ini kecuali ya, dia orang yang beribadah, dia yang soleh, ya, dia orang soleha, dan dia pun matinya sedang berpuasa Ramadan, Masya Allah, ya. Maka kita mengatakan semoga dia termasuk orang yang semoga, ya, bukan memastikan. Semoga dia termasuk orang yang meninggalnya husnul khotimah. Karena memang kita tahu dia beribadah, dia orang yang baik, dia orang yang ahli ibadah, ya, masya Allah, banyak membantu, banyak infak, sedekah dan lain-lain, ya. Ya, dan mudah-mudahan dengan kondisi dia bukan sedang dalam posisi Ramadannya, tapi dia sedang berpuasanya. Itu lebih utama untuk kita katakan bahwa dia memiliki keutamaan untuk mendapatkan husnul khotimah dan surga dari Allah tabaraka wa taala. Kalau seorang ibu yang punya anak usia 1 tahun masih menyusui, bagaimana puasanya? Hanya membayar fidyah saja atau harus mengganti juga? Bagi wanita yang berat, khusus bagi yang berat, garis bawahi, berat. Berat ketika hamil dan berat ketika menyusui, sehingga dia tidak bisa berpuasa, maka mereka boleh berbuka dan nanti cukup membayar fidyah saja tanpa mengqadha. Tapi bagi wanita hamil yang tidak berat dan menyusui pun tidak berat, maka tetap mereka wajib berpuasa. Tetap wajib berpuasa, ya. Tapi kalau mereka sedang hamil dan berat, hamilnya lemes banget luar biasa, mungkin pingsan-pingsan juga atau yang enggak, jangan dipaksakan, buka saja. Atau dia menyusui, habis menyusui kan mungkin lemes. Ya, meskipun saya enggak pernah mengalami, ya. Tapi saya tahu tuh. Ya, biasanya habis menyusui itu lemas karena makanan dan minuman kan diambil oleh si bayi tersebut, ya. Si ibunya lemas dan tidak bisa kuat untuk berpuasa. Boleh berbuka dan cukup nanti membayar fidyah saja dan tidak mengqadha. Kenapa? Karena inilah fatwa dari dua sahabat yang tidak diingkari oleh sahabat-sahabat yang lain. Fatwa dari dua sahabat yaitu pertama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang kedua Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Mereka berdua mengatakan bagi wanita yang hamil dan menyusui, kalau mereka berat untuk berpuasa, maka mereka boleh berbuka dan nanti cukup membayar fidyah saja. Dan perkataan dua sahabat besar ini tidak diingkari oleh sahabat-sahabat yang lain. Maka pendapat ini yang saya ambil. Yang terakhir, untuk baca doa berbuka puasa biasanya membaca Allahumma lakasumtu wabika amantu birahmatika ya arhamar rahimin, ya. Jangan membaca doa seperti ini. Coba lihat artikelnya. Bapak Ibu sekalian, nanti setelah selesai kajian saya hapus ya artikelnya. Jadi tolong di save ya. Karena artikel ini bukan untuk hari ini, postingannya nanti. Silakan lihat artikel di Telegram saya. Doa ketika berbuka puasa yang tidak berasal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang tersebar di mana-mana ya, setiap tahun termasuk saya dulunya. Saya juga mengamalkan ini ketika masih kecil, masih SD, SMP, karena kita enggak tahu. Allahumma laqasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, lafaz doa seperti ini tidak didapatkan di kitab hadis manapun. Para ulama sudah mencarinya dan tidak didapatkan lafaz seperti ini di kitab-kitab hadis. Ya, padahal ini yang kita baca, ini yang diajarkan kepada kita di televisi, di mana, dari kecil sampai besar. Coba tanyakan kepada siapapun, lafaz seperti ini bisa enggak didatangkan? Ada enggak kitab hadisnya? Enggak ada yang sama persis seperti ini, ya. Ya. Tetapi yang ada itu adalah Allahumma laqasumtu wa ala rizqika aftartu. Coba kita baca di sini. Yang ada itu seperti ini, itu ada. Tidak ada tambahan wabika amantunya, itu enggak ada. Birahmatika ya arhamar rahimin, itu juga enggak ada. Jadi lafaz aslinya tuh seperti ini, Allahumma laqasumtu wa ala rizqika aftartu. Tapi ternyata hadis ini dhaif. Hadis ini lemah. Ya, ada dua kelemahannya. Pertama, hadis ini mursal. Karena Mu'az bin Zuhrah, seorang tabi'in yang meriwayatkan, ya, doa ini dia bukan sahabat Nabi. Dia tidak menyebutkan dari mana dia mendengar. Dia tabi'in, tidak pernah bertemu Rasulullah. Seharusnya kalau dia meriwayatkan Rasulullah mengajarkan doa seperti ini, seorang tabi'in berarti mendengar dari sahabat. Karena yang ketemu langsung sama Rasulullah kan sahabat, bukan tabi'in. Tabi'in itu generasi berikutnya. Ya. Jadi sanadnya terputus. Karena tidak ada nama sahabat yang disebutkan ketika dia meriwayatkan doa seperti ini. Ya, dan ternyata yang kedua, Mu'adz bin Zuhra ini juga seorang perawi yang majhul, enggak dikenal. Ya, sehingga kita katakan hadis ini tidak bisa kita yakini betul-betul berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena sebetulnya sih bacanya bagus ya. Allahumma laqasumtu wa 'ala rizqi aftartu. Ya, tapi kan masalahnya kan hadis ini tidak bisa diyakini berasal dari Nabi alaihi salatu wasallam. Orang yang meriwayatkannya tidak pernah bertemu Rasul, tidak menyebutkan dari mana dia mendengar sahabat. Bagaimana kita bisa meyakini? Tambah lagi dia ternyata majhul, enggak dikenal siapa orang ini. Nah, seperti itulah ya. Nah, maka kita kembali kepada hadis yang biasa kita atau doa yang biasa kita baca ya. Dhahabaz zama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insya Allah. Itu saja yang kita baca, karena ternyata hadisnya adalah hadis yang bisa diyakini memang betul-betul Rasul yang mengajarkan demikian. Ya, baik. Jadi silakan di save, disimpan dan dipindahkan. Selesai kajian nanti saya hapus, karena materi hari ini selalu kan satu hari satu. Ini kan banyak nih. Jadi materi hari ini cukup dengan hikmah kewajiban puasa Ramadan saja yang masih saya pertahankan. Yang lain nanti bisa di save ya. Cukup sampai di sini ya. Satu lagi terakhir. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya terakhir. Yang maksud poin yang nomor 4 atas yang wajib berpuasa itu adalah orang yang mampu tidak menimbulkan kemudaratan, itu seperti gimana ya Ustaz? Karena Anda pernah dengar kisah seorang bapak ojol gitu yang dia curhat enggak bisa berpuasa, enggak kuat kalau berpuasa, sedangkan dia harus narik untuk kehidupan satu hari itu aja untuk anak istri, untuk istri dan keluarganya gitu Ustaz. Jadi dia berkorban, dia aja yang enggak berpuasa biar dia bisa bawa pulang uang untuk keluarganya untuk makan sahur dan berbuka. Apakah itu termasuk beliau itu termasuk yang poin 4 gitu. Ya, orang yang mampu tidak memberikan syukran. Coba lihat Al-Baqarah 184. Al-Baqarah 184 ya. Di situ Allah menjelaskan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang berat untuk melakukan ibadah puasa Ramadan, maka mereka boleh berbuka. Bagi orang yang berat ya, betul-betul berat, boleh berbuka dan nanti diganti dengan memberikan fidyah, memberikan makan kepada orang miskin satu hari satu kali, berikan makan kepada mereka ya di waktu berbuka nanti, jadi mereka bisa makan makanan berbuka kita. Itu sebagai kompensasi bagi orang yang berat, betul-betul tidak mampu secara totalitas. Nah, yang berat di sini siapa? Berat yang pertama, orang tua yang sudah sepuh, sudah tua renta. Mungkin 70, mungkin 75, mungkin 80 barangkali ya. Enggak kuat berpuasa. Sampai kapanpun enggak kuat berpuasa. Nah, mereka boleh tidak berpuasa, tapi wajib membayar fidyah, memberikan makan sama orang miskin satu hari satu kali. Yang kedua, yang boleh mengamalkan ayat ini adalah orang yang sakitnya menahun, enggak pernah sembuh-sembuh. Sakit terus, bahkan dokter mengatakan kamu enggak boleh berpuasa. Kalau kamu berpuasa akan menimbulkan mudarat yang lebih besar lagi. Ya, orang seperti ini maka boleh membayar fidyah saja. Tidak berpuasa karena dia harus makan obat. Tidak berhenti dari obat ini sampai mati. Sehari obatnya 15. Ada enggak orang seperti itu? Ada. Saya ketemu. Sehari obatnya 15, obat darah tinggi, obat diabetes, obat jantung, obat ini. Ini harus dimakan setiap hari. Kalau enggak bahaya, dia enggak bisa lepas dari obat, ya, menimbulkan mudarat yang lebih besar lagi. Nah, harus seperti sakit menahun yang memang sepertinya tidak ada harapan sembuh, kata dokter begitu. Nah, ini berarti boleh tidak berpuasa dan cukup nanti membayar fidyah. Ya, atau yang ketiga, 3 dan keempat itu wanita yang hamil dan menyusui. Ya, wanita hamil dan menyusui yang saya sebutkan tadi, bahwa mereka pun kalau memang betul-betul tidak mampu, ya mereka cukup membayar fidyah berdasarkan fatwa sahabat tadi, dua orang ya. Nah, adapun tadi katanya apa tadi? Ya, gojek ya. Keliling-keliling naik motor gojek nih. Ya, gosen, gojek segala macam kan, panas-panasan, hujan-hujanan, haus, lapar, capek ya. Hukum asalnya mereka wajib berpuasa. Tetapi andai kata dalam perjalanannya, mungkin ketika jam 2 nanti atau jam 12 nanti ya, andai kata betul-betul enggak mampu dia, lemes, mungkin bisa pingsan, mungkin maka mereka boleh berbuka. Puasa dulu, niatnya sudah ada, sahur dulu. Jangan dari awal sudah tidak niat untuk puasa, itu yang salah. Karena dia bukan orang tua yang tua sangat lemah, bukan orang yang sakit menahun, bukan wanita yang hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui saja masih disuruh berpuasa. Tapi pada perjalanannya kok enggak kuat nih, berbuka. Ya. Kalau yang boleh dari awal itu orang tua yang lemah dan orang yang sakitnya menahun. Tapi kalau wanita yang hamil dan menyusui, coba dulu. Dalam perjalanan mungkin tiba-tiba kok enggak kuat ini, ya sudah buka aja. Nanti cukup bayar fidyah. Tapi bagi yang gojek tadi ya, kemudian dia keliling-keliling ya, masih kuat kok, ya terusin sampai maghrib. Tapi kalau andai kata mungkin pada waktu itu banyak sekali, udah kesini, sana lagi, sini, sana lagi, wah masya Allah panen, banyak sekali ya, ngantar sana, ngantar sini, banyak sekali uang yang didapatkan, uangnya banyak, puasanya gak kuat, akhirnya tepar, mungkin bisa pingsan. Nah, orang seperti ini betul-betul ya, betul-betul Allah Maha tahu dia jujur atau tidak, betul-betul gak kuat sama sekali, boleh berbuka. Dan tapi dia wajib membayar apa? Membayar puasanya di bulan-bulan yang lain, tidak boleh berfidyah. Wajib membayar ya, mengkodok puasa Ramadannya di bulan-bulan yang lain, dan tidak boleh membayar fidyah. Karena fidyah itu khusus bagi orang tua yang sepuh tadi, karena untuk dibayar di bulan lain pun betul-betul enggak kuat juga. Mau dibayar pun enggak kuat di bulan yang lain. Orang yang sakitnya menahun, sakit menahun dibayar di bulan yang lain pun enggak kuat juga. Betul-betul sakitnya menahun, enggak pernah sembuh. Nah, kalau ini kan masih ada harapan dia bisa sembuh, masih bisa sehat, cuman pada waktu itu saja dia enggak kuat. Maka dia ganti nanti di bulan-bulan yang lain, bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah ya, nyicil saja berapa kali dia enggak kuatnya. Itu boleh. Maka Islam ini agama yang mudah ya. Allah mensyariatkan kepada kita sesuatu yang pasti kita mampu untuk melaksanakannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak berikan beban pada seorang hamba melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan kalaupun tidak sanggup, ya silakan berbuka, ada aturan mainnya, rambu-rambunya juga ada, tapi nanti konsekuensinya ada yang membayar fidyah, ada yang harus mengkodok puasa Ramadannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.